ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-49 di halaman 192 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, bab qaulillahi taala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Al-ayat. Bab firman Allah taala, tatkala Allah memberi seorang anak yang sempurna kepada keduanya, maka keduanya justru mengadakan sekutu bagi Allah terhadap anak yang Dia anugerahkan kepada keduanya. Maksud dari penulis rahimahullahu taala dengan bab ini adalah untuk menjelaskan bahwa ta'bidul asma, ta'bid al-asma kepada selain Allah itu adalah syirik dalam ketaatan. Jadi membuat nama yang mengandung ubudiyah kepada selain Allah itu masuk dalam syirik ketaatan. Ya. Pada ayat ini yang akan diterangkan, di mana ketika Adam diberi anugerah anak, maka dia beri nama Abdul Harith. Iya, maka itu disebut masuk dalam syirkut ta'ah. Baik, rinciannya akan kita bahas bersama dengan tiga dalil yang akan disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Dalil yang pertama, beliau sebutkan ayat di awal bab. Dalil yang kedua, ucapan Ibnu Hazm menukil ijma, kesepakatan ulama. Dan dalil yang ketiga, hadits Ibnu Abbas di dalam tafsir ayat. Baik. Dalil yang pertama terkait dengan ayat falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Ya. Al-ayat. Jadi ini ayat, pertengahan ayat ya, dipotong dari satu ayat. Awal ayatnya huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Dari satu jiwa maksudnya dari ayah kita Adam alaihi salam. Wa ja'ala minha zaujaha. Kemudian diciptakan darinya istrinya yaitu Hawa. Karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Liyaskuna ilaiha. Supaya dia tenang kepadanya, damai dengannya. Jadi ini namanya babul minnah, penyebutan nikmat anugerah Allah kepada hamba. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan pamarrat bih. Begitu Nabi Adam mendatangi istrinya, maksudnya terjadi hubungan suami istri, hamalat hamlan khafifan, maka istrinya pun hamil dengan kehamilan yang ringan. Iya. Kehamilan yang ringan maksudnya belum berat. Masih di segumpal air, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Pamarrat bih. Terus ini berjalan berlalu. Falamma athqalat, maka begitu perutnya sudah menjadi berat, maksudnya hamilnya sudah semakin besar. Da'wallaha rabbahuma lain atana, da'wa rabbahuma lain atana salihan, apa lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Maka begitu sudah berat kandungannya, keduanya berdoa kepada Rabbnya. Apa yang mereka minta? Lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau memberikan kepada kami ya Allah anak yang salih, maksudnya salih di sini anak yang sempurna, lengkap penciptaannya. Lanakunanna minasyakirin, maka sungguh kami akan menjadi orang yang bersyukur. Akan menjadi orang yang bersyukur. Baik. Kemudian di ayat setelahnya, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Nah, begitu keduanya diberi anak yang sempurna, keduanya justru menjadikan sekutu bagi Allah pada anugerah yang dia berikan kepada keduanya. Iya. Nah, ini maknanya di sini apa? Ini akan didatangkan sebagian riwayat oleh penulis rahimahullahu taala tentang hal ini. Tapi di akhir ayat dikatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang dari kesyirikan yang mereka lakukan. Iya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis ini terkait dengan pemberian nama, ta'bid nama itu kepada selain Allah. Seperti itu Abdul Harith ditakbid kepada selain Allah. Iya. Hanya saja di dalam ayat ini, siapa yang diinginkan dengan keduanya? Ketika keduanya diberi nikmat, lalu dia berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah. Iya. Ada dua pendapat di dalam hal tersebut. Sejumlah ulama memandang bahwa yang dimaksud dengan keduanya, maksudnya dari laki-laki dan perempuan jenis anak Adam. Jenis anak Adam, bukan Adamnya dan Hawanya, tapi keturunan mereka berdua. Keturunan mereka berdua. Jadi mereka melihat domir ja'ala lahu syuraka'a, ja'ala, di situ ada berapa domirnya? Domir apa? Musanna ya huma. Jadi keduanya. Ini kembali kepada jenis ad-dakar wa untha. Jenis dari laki-laki dan perempuan. Dari keturunan Adam dan Hawa. Iya. Baik. Dan mereka memiliki alasan-alasan di dalam hal tersebut. Ada yang melemahkan dari hadits Ibnu Abbas. Dan ada yang mengatakan bahwa para nabi itu tidak mungkin yang diinginkan Adam di sini, karena para nabi itu dibersihkan dari kesyirikan, maksum dari kesyirikan menurut kesepakatan ulama. Iya. Itu alasan-alasan yang paling kuatnya. Tapi teladatan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini juga yang merupakan pendapat sejumlah sahabat dan tabi'in, bahwa maksud falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma, begitu keduanya diberi anak yang sempurna, maka keduanya membuat sekutu bagi Allah pada anugerah yang Allah berikan kepada keduanya. Mereka katakan bahwa ini yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Ya. Jadi disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa Hawa itu apabila dia hamil, maka dia selalu keguguran. Selalu keguguran. Maka dia pernah didatangi oleh iblis, dan iblis berkata, beri namalah dia Abdul Harith. Kalau diberi nama Abdul Harith, maka dia akan hidup. Ya. Maka dia pun memberi nama anaknya Abdul Harith. Dan hidup ternyata. Baik. Nah, ini asar ini yang menjadi letak pembahasan. Ada yang mengatakan bahwa ini dari Ibnu Abbas, sanadnya ada kelemahan. Iya. Ada kelemahan. Baik. Tetapi yang menjadi masalah bahwa dia datang dari sahabat yang lain, Samurah bin Jundub, riwayat Imam Ahmad, dan sanadnya sahih tentang hal tersebut. Iya. Dan ini penafsiran dinukil dari para as-salaf rahimahumullahu taala, bukan pendapat Ibnu Abbas saja dan Samurah bin Jundub. Iya. Ini juga pendapatnya Mujahid, Said bin Jubair, Ikrimah, dan tingkatan di bawahnya lagi ada Qatadah, As-Suddi, dan selainnya dari para as-salaf. Mereka menafsirkan hal yang sama. Iya. Baik. Tambahnya dari ulama kita di masa sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan selainnya menguatkan pendapat Ibnu Abbas ini. Menguatkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Iya. Itu dari sisi riwayat tadi kuat ya, dari sisi riwayat satu. Terus yang kedua dari sisi konteks ayat. Dari ayat sebelumnya, memang ayat sebelumnya bercerita tentang siapa? Tentang Adam dan Hawa. Kok tiba-tiba dipalingkan maknanya kepada keturunan Adam dan Hawa? Maka ini agak bertentangan dengan konteks ayat. Iya. Kemudian yang ketiga didukung oleh hadits Samurah, dan hadits Samurah adalah hadits yang sahih. Saya bacakan tadi. Jadi di sini masalahnya pembahasan-pembahasan harus didetailkan maknanya. Sebenarnya yang paling besar di sini terkait dengan masalah apakah seorang nabi itu bisa jatuh dalam kesyirikan atau tidak. Karena mereka katakan bahwa para nabi itu maksum dari kesyirikan menurut kesepakatan. Iya. Dan kalau kita lihat di dalam kisah, ya terlihat ya bahwa kisahnya mengandung kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dan ini zahir ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihis salam itu sekedar penamaan saja dalam lafaz. Dia menaati ucapan iblis di dalam apa? Penamaan saya. Tidak lebih daripada itu. Iya. Tidak lebih daripada itu. Dan ini masuk di dalam bentuk maksiat. Dan dimaklumi bahwa para nabi itu menurut pendapat mayoritas ulama, mereka tidak maksum dari dosa-dosa kecil. Tidak maksum dari apa? Dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua, dan ini lebih penting dan kemungkinan lebih kuat, bahwa Nabi Adam dan Hawa melakukan hal tersebut karena dianggap mereka meyakini bahwa perkara itu enggak ada masalah. Mereka pikir tidak ada masalah di dalam hal itu. Iya. Dan mereka keduanya tidak mengetahui bahwa itu adalah mungkar. Jelas ya? Maka mereka hanya tidak senang saja mengikuti apa yang disebut, apa yang diajarkan oleh iblis Hanya saja setelah berulang beberapa kali keguguran, akhirnya keduanya mengikutinya. Jadi mereka anggap bahwa dasarnya ini perkara dibolehkan. Mereka tidak yakini bahwa itu mungkar atau perkara yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, ini kan penjelasan terkait dengan hukum. Jadi apa yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat ini? Ya. Apa yang ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin di syariat Nabi Adam alaihi salam itu dianggap sebagai perkara yang apa? Tidak masuk di dalam dosa atau kesyirikan diterhitung di syariat mereka. Tapi di syariat Nabi Muhammad itu dihitung masuk di dalam apa? Di dalam syirik, di dalam lafadz itu tadi, ya, hanya di permasalahan ketaatan, taat di dalam penamaan saya. Baik. Jadi intinya bahwa pendapat yang mengatakan bahwa ini kembali kepada Nabi Adam alaihi salam itu pendapat yang kuat. Ya. Dan ini semakin memperjelas ya makna dari kandungan bab ini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Ya, dari ayat ini kita petik pelajaran. Ya, kita petik pelajaran diharamkannya menamakan dengan penamaan yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Seperti Abdul Harith, Abdul Hussein, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, terdapat bahwa kesyirikan itu bisa terjadi sekedar di dalam penamaan. Sebab di dalam ayat sudah disebut ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma, dan di akhir dikatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Jadi masuk dalam hukum kesyirikan walaupun sekadar apa? Penamaan. Dan terdapat bahwa seorang itu apabila diberi nikmat seorang anak, dia harusnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari kesyukurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menamakan anaknya dengan penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm. Ibnu Hazm, nama beliau Ali bin Ahmad bin Said Ibnu Hazm. Kunianya Abu Muhammad Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Dahiri. Ini Ibnu Hazm Al-Dahiri. Iya. Wafat pada tahun 456 Hijriah. Sini boleh bawakan ucapan Ibnu Hazm, nukilan kesepakatan. Kata beliau, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka'abdi Umar wa Abdil Ka'bah wa ma ashbaha dhalik hasha Abdul Muttalib. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, para ulama telah bersepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Abdu itu kan artinya hamba ya. Jadi kalau kata hamba ini abdu disandarkan kepada nama setelahnya, itu penghambaan dihitung dari situ. Kalau nama setelahnya adalah nama Allah, itu penghambaan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Haq, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Ghafur, dan selainnya. Kalau abd disandarkan kepada nama selain dari nama Allah, inilah namanya penghambaan dalam nama kepada selain Allah. Ya, misalnya Abdul Syams, Abdul Umar, Abdul Ka'bah, ya, dan seterusnya ya. Ini semuanya ta'bid li ghairillah. Dikasih contoh di sini Abdul Umar, atau Abdul Ka'bah dan semisalnya, kecuali Abdul Muttalib. Kecuali siapa? Abdul Muttalib. Iya, demikian pula tidak boleh nama Abdul Nabi. Ada yang beri nama Abdul Nabi itu tidak boleh, atau Abdul Ali tidak boleh. Jelas ya, orang-orang jahiliyah mengatakan Abdul Lat, Abdul Manat, itu tidak dibolehkan. Iya. Sekarang ini ada Abdul Hussein di kalangan orang-orang Syiah. Dan ini semuanya tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kenapa diharamkan? Hah? Kenapa diharamkan? Karena ini masuk di dalam kesyirikan. Iya. Ya, para ulama menyebutnya bahwa ta'bid nama kepada selain Allah itu masuk di dalam syirik rububiyah dan uluhiyah. Iya. Baik. Karena seluruh hamba itu adalah kekuasaan Allah dan hamba Allah masuk di dalamnya. Jadi mereka ini dihitung sebagai hamba Allah. Ubudiyah kan dua macam, ada ubudiyah amma dan ada ubudiyah apa? Ubudiyah khassah. Ubudiyah amma itu penghambaan yang seluruh makhluk masuk di dalamnya. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tidak seorang pun di langit dan di bumi kecuali dia akan datang menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Dan ada ubudiyah khassah, penghambaan khusus. Seperti firman Allah, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang maha mencukupi hambanya? Hamba di sini maksudnya yang beriman. Kalau yang pertama, semuanya makhluk. Muslim maupun kafir, jin maupun manusia, semuanya di langit dan di bumi adalah hamba Allah. Baik. Jadi diharamkan ya. Dan di sini ucapan ittafaku, bersepakat. Ini semakna dengan kata ajma'u. Ijma para ulama, sepakat para ulama. Baik. Kenapa tidak boleh? Kenapa diharamkan nama yang mu'abbad kepada selain Allah? Ya, ada dua alasan pokok ya. Alasan yang pertama, karena hal tersebut telah dicela. Itu ayat ya sudah menyebutkan celaan. Satu. Dan yang kedua, kesepakatan ulama berdasarkan nukilan Ibnu Hazm. Iya. Kemudian yang kedua, nama itu kan al-asma'u qawalibul ma'ani katanya. Nama itu adalah apa yang terungkap pada makna yang ada di dalamnya. Jadi kalau dikatakan hambanya si fulan, ya, dia menghamba kepada selain Allah, itu seakan-akan dia diarahkan kepada menjadi hamba selain Allah. Jatuh di dalam apa? Diharapkan dia teruji dengan kesyirikan, tertimpa dengan kesyirikan. Itu kan nama kayak bentuk doa kan? Iya. Makanya diharamkan hal tersebut. Baik. Kemudian di sini kata Ibnu Hazm, diperkecualikan Abdul Muttalib. Kenapa Abdul Muttalib diperkecualikan? Hah? Karena asalnya Abdul Muttalib itu, asal penamaan itu bukan penghambaan kepada selain Allah. Tapi itu penyebutan hamba di situ dari sisi perbudakan. Apa sebabnya Nabi dikatakan Abdul Muttalib? Kakek beliau dikatakan Abdul Muttalib? Hah? Karena dia waktu itu diajak pergi safar, lalu dia pulang sudah menjadi hitam, maka dibilang dia adalah Abdul siapa? Abdul Muttalib. Jadi budaknya sih Al-Muttalib, bukan penghambaan kepada selain Allah. Iya, jelas ya. Baik. Kemudian yang kedua, Abdul Muttalib itu sudah menjadi masyhur. Akhirnya sudah menjadi masyhur dan asal penamaan orang tahu tentang hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, ada sebagian manusia di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama dengan nama itu, tapi Nabi tidak mengingkarinya, tidak merubahnya. Seperti ada yang bernama Abdul Muttalib ibn Rabi'ah. Itu ada di masa Nabi, tapi Nabi tidak merubahnya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, Nabi sendiri, beliau pernah berkata, Ana ibnu Abdul Muttalib. Dia sebut dengan, nama kakeknya, dengan Abdul Muttalib. Dia nisbatkan ke kakeknya. Jelas ya? Andai kata itu tidak boleh, maka Nabi akan terangkan, tidak boleh. Nabi akan terangkan, tidak boleh. Baik, tapi ini terkait dengan nama Abdul Muttalib ini, kalau sudah terlanjur dinamakan seperti itu. Dari sisi lafaz, ya. Jadi kalau misalnya ada tengah hadirin di sini punya anak, terus dia beri nama Abdul Muttalib, maka itu enggak bagus ya. Harusnya diarahkan kepada penamaan yang lain. Jelas ya? Baik, jadi kalau seorang mengerti tentang makna dari masalah ini, bahwa yang diinginkan adalah memelihara diri di atas kemurnian tauhid, maka harusnya dia tidak menyebut dengan nama-nama tersebut. Iya. Baik. Jadi disebutkan ada beberapa orang sahabat, itu nama yang enggak bagus ya, terus diganti menjadi nama yang baik. Seperti ada yang bernama Abdul Ka'bah diganti menjadi Abdul Rahman. Ada yang bernama Abdul Syams diganti namanya. Ada yang bernama Abdul Uzza diganti dengan Abdul Rahman. Iya. Jelas ya? Baik. Maka ini semuanya dari ketinggian syariat di dalam menjaga hal ini. Baik, selesai terkait dengan masalah penamaan. Kemudian yang terakhir di sini, penulis rahimahullahu taala membawakan atsar dari Ibnu Abbas terkait dengan tafsir ayat. Iya. Jadi kita sudah lewat dua dalil di sini ya. Dalil yang pertama ayat falamma atahuma salihan. Iya. Nah, di sini jelas ya. Disebutkan bahwa ketika Nabi Adam menaati penamaan Abdul Harith, maka ini ayat teguran. Atau ayat ini terkait dengan mereka berdua. Iya. Jadi sudah diterangkan ya bahwa ayat ini yang benarnya ini terkait dengan siapa? Adam dan Hawa atau keturunan Adam dan Hawa? Hah? Adam dan Hawanya. Dalilnya apa? Dalilnya ada tiga. Yang pertama, atsar dari Ibnu Abbas. Atsar Ibnu Abbas memang ada kelemahan pada sebagian jalannya, tapi banyak jalur ya, bisa saling menguatkan. Kemudian yang kedua, atsar dari Samurah bin Jundub. Nah, itu sahih. Ya, sahih dari Samurah bin Jundub. Jadi ini dua orang sahabat sudah, Ibnu Abbas dan Samurah bin Jundub. Dan tidak diketahui dari sahabat ada yang menyelisihi mereka berdua. Kemudian yang ketiga, konteks ayat, siakul ayat. Konteks ayat menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah siapa? Adam dan Hawa. Karena dari awal pembicaraan memang terkait dengan Adam dan istrinya Hawa. Baik. Jadi sudut pendalilannya jelas tentang hal tersebut. Ya. Maka penamaan ini menaatinya dengan menamakan Abdul Harith. Ini bentuk tasyrik ya, dari sisi syirik dia bentuk dari tasyrik. Tapi dihitungnya dia adalah maksiat dari dosa-dosa. Ya, dan diantara ulama ada yang menjadikannya sebagai syirik asgar. Maksudnya di dalam syirik asgar. Karena ini syirik dalam ketaatan, tapi dalam batasan lafadz saja. Ya, maka kalau dia dibuat syirik di situ. Ya tadi kalau ada yang bertanya, jadi saya katakan tadi syubhat yang paling besar di sini kalau ada yang berkata, bukankah Nabi itu disepakati maksum dari kesyirikan? Jawabannya, iya benar. Iya. Kalau dijawab dengan tiga jawabannya, bahwa itu benar. Iya. Tapi para nabi tidak maksum dari apa? Dari dosa kecil. Ya, ini walaupun ada bentuk tasyrik, ada bentuk tasyrik, maka ini dihitung ke dalam apa? Ke dalam maksiat. Jelas ya? Satu. Kemudian yang kedua, ini terjadi pada Nabi Adam dan Hawa karena keduanya meyakini bahwa itu boleh. Dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah perkara apa? Mungkar. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga, bahwa ini di syariat sebelum kita, mungkin di syariat sebelum kita pada Nabi Adam itu hal yang hanya dihitung sebagai dosa saja, tidak dimasukkan di dalam kesyirikan. Jelas ya? Nah, tapi tegas di dalam ayat ini di surah Al-A'raf penyebutan bahwa dia masuk di dalam bentuk apa? Tasyrik. Apapun keadaannya, tiga hal ini sudah cukup ya sebagai jawaban. Baik, jelas masalah ini ya? Ya. Ini termasuk pembahasan-pembahasan yang paling rumit di kitab Tauhid untuk masalah ini. Tapi insyaallah taala dengan uraian tadi menjadi ringan pembahasan. Baik, dalil yang kedua penyebutan ijma, kesepakatan dari Ibnu Hazm. Dan ucapan Ibnu Hazm ini di maratibul ijma. Beliau menukil kesepakatan akan hal tersebut. Iya. Jadi Ibnu Hazm di sini mengatakan bahwa kecuali siapa? Tadi setiap nama yang mu'abbad kepada selain Allah semuanya diharamkan menurut kesepakatan ulama. Kecuali siapa? Abdul Muttalib. Ya. Dan kecuali Abdul Muttalib ini, maksudnya ada silam pendapat tentang Abdul Muttalib. Boleh atau tidak? Ya. Bagi yang membolehkan itu tadi dalilnya yang saya sebutkan. Dan tampak ya dari dalil yang saya terangkan tadi, bahwa itu pada orang yang sudah terlanjur ada namanya seperti itu. Ya. Sudah terlanjur ada namanya seperti itu. Seperti Nabi memang kakeknya siapa? Abdul Muttalib. Ya. Beliau berkata ana ibnu Abdul Muttalib. Jelas ya? Memang sudah ada. Terus ada sahabat yang bernama Abdul Muttalib bin siapa tadi? Bin Rabi'ah. Ini tidak diganti oleh Nabi karena sudah terlanjur ada seperti itu, dan memang maknanya maksudnya di situ penghambaan, bukan penghambaan bermakna ubudiyah kepada selain Allah, tapi penghambaan di situ bermakna apa? Perbudakan. Bermakna perbudakan. Nah, itu dimaklumi maknanya. Jelas ya? Tapi kalau ada yang datang setelah itu, maka tidak boleh ada yang bernama dengan nama siapa? Abdul Muttalib. Iya. Nah, ini masuk ya ke dalam umuman pembahasan-pembahasan tentang nama pun harus dihambakan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini dari kelengkapan di pembahasan tauhid yang harus dipahami.